Sagalo pasandian kabuo sagalo pandangan rintih air mata balinangan gumang menggumam isan nan tatahan dalam nyesanang denai batinggakan hinggala abitangi nan datang sagalo pasandian kabuo sagalo pandangan rintih air mata balinangan gumang menggumam isan nan tatahan dalam nyesanang denai batinggakan hinggala abitangi nan datang I'm